fi'il dan isim. Enggak urut ki. Enggak apa-apa ya. Baik. Yang pertama. Ya enggak apa-apa, enggak urut juga. Sudah. Antum dapatnya. Yang pertama wajib diakhirkan. Yang kedua. Ya, wajib di tengah-tengah antara amil dan isimnya, lebih luas amil. Terus yang tidak boleh diakhirkan dari isim. Ma jawazi tawassut bainal fi'li wasmihi. Ahsan. Keempat. Wujubu taqaddum anil fi'li wasmi. Ya, jami'an. Terus. Saya dapat 4. Coba Mar, sebutkan Mar. Apa? Yang pertama wujub ta'khir, ya. Yes. Coba abdanya contohkan wujub ta'khirnya, San. Makan sesuatu yang indal baiti ila muka wa tasfiyah. Terus ada dua yang wujub ta'khir ini. Ya, karena sodiqi adu, ya, San. Gak ada yang kedua. Wujub taqaddum an ismi wa fi'lihi. Ya, wajib taqaddum an fi'li wa ismi. Contohnya apa, Adam? Sampingnya duet. Ayo, wujub taqaddum an fi'li wa ismi jami'an katanya. Contohnya apa? Ayana kana Zaidun, Hasan. Terus yang ketiga. Imtina'u ta'khir anil ism. Imtina'u ta'khir anil ismi. Terus selesai situ atau mesti ada? Imtina'u ta'khir anil ism idza kana ma'jawazi. Ma'jawazi tawassut bainal fi'li wasmihi. Ya, contohnya apa, Dan? Ya, kana fi dawsihi wa. Terus yang keempat, imtina'u taqaddum ala ismin. Imtina taqaddum ala al-fi'li wasmihi jami'an. Ya, al-fi'li wasmihi jami'an. Contohnya apa, Dan? Ya, jangan lihat. Sama aja kayak kucing-kucingan lihat. apa? Halkana. Ya, Muhammadun shodiqoka. Terus yang kelima, jawazul umur salasa. Ya, ini yang paling gampang ya, jawazul umur salasa. Contohnya apa? Contohnya pun enggak sulit. Karena shodiqoka Muhammadun. Ya, terus. Ya, terus. Berdua ya. Apa? Udah, 3. 30. Ya, berdua. Tinggal dibolak-balik aja. Diakhirkan, ditengahkan, diawalkan. Terus satu lagi. Ujubu tawassut bainal amil wasmihi. Ah, itu yang kedua. Ujubu tawassut bainal amil wasmihi. Contohnya apa, Dan? Yujibu ni ifid dari sahibu. Asyraf bisa terus dirangkum semua dari awal. Coba urut biar enak. Yang pertama, yang paling gampang itu awal sama akhir. Iya kan? Yang pertama wujub ta'khir, yang ke-6 jawazul umur salasah. Itu yang paling gampang. Ya tinggal tengahnya cari. Yang pertama apa? Wujub ta'khir. Wujub ta'khir ada berapa keadaan? Ada 2. Yang pertama, ana kuna ya, khairu dhahir. Hanya guna li'rab. Rab ismi wa khobar. Ya, rab ismi wa khobar. Jami'an ghairu dhahir. Ya, yang kedua. Hanya guna al-masura. Ya, kemudian. Keadaan yang kedua. Wujubu tawassut. Wujubu tawassut. Baina. Bainal ismi wa fi'il. Ya, bainal. Ya, bainal amil wa ismihi. Bainal amil wa ismihi. Yang ketiga. Wujubu ta'khir. Ya. Wujubu taqaddum. Ya, wujubu taqaddum ala. Ala ismi. Al-fi'li wasmihi jami'an. Yang keempat, imtina'u ta'khir. Ya, imtina'u ta'khur anil ismi. Anil ismi. Yang kelima, imtina'u taqaddum. Imtina'u taqaddum alal alil ismi. Al-fi'li wasmihi jami'an. Ya, keenam masih benar nih. Jawazu salasa. Ya, kan? Jawazu al-umur salasa. Ya. Belum, siapa yang hafal menyebutkan 6 keadaan beserta contoh-contohnya semuanya? Coba Amam. Apa? Ya. Siapa berapa orang nanti biar mungkin. Ya, sebutkan 6 keadaan dari khabar kana dan teman-temannya. Yang pertama, Wujubu ta'akhir. Wujubu ta'akhir. Iya. Ada berapa masalah? Ada dua. Yang pertama, ya karena al-i'rab wa al-zahir. Ya kan al-i'rab zahir. I'rabu al-ismi al-khabari ghairu zahir. Contohnya apa? Kana sadiqi aduwi. Kana sadiqi aduwi. Yang kedua, ila kana al-khabar mahsura. Ya kana al-khabar mahsura. Contohnya, ama kana salatun min al-baiti illa muka wa tasdiyah. Ya, tinggal lihat kan yang lain, ya. Ya. Terus yang kedua, kata yang kedua, wujub tawassut baina al-fi'li wa al-ismi. Ya, wujub tawassut baina al-fi'li atau baina al-'amil ismihi. Contohnya, yajibuni ayyakuna fi dari sahibiha. Yajibuni ayyakuna fi dari sahibiha ahsan. Yang ketiga, wujub taqaddum. Ya. Aina kana Zaidun? Wujub taqaddum belum selesai. Taqaddum ala al-fi'li wa al-ismihi jami'an. Ya, al-fi'li wa ismihi jami'an. Yang keempat, imtina'u ta'khir. Ta'khur. Imtina'u ta'khur. Ya, boleh juga. Imtina'u ta'khir. Ya, imtina'u ta'khur. Kana fitari sahibiha. Anil? Anil fi'li wal ismi jami'an. Anil ismi? Anil ismi. Ya, ma'a jawazi tawassud. Bainal fi'li wal ismi wa taqaddum alaihima. Yang kelima, imtina'u taqaddum. Ya. Contohnya tadi apa? Kana. Yang keempat tadi contohnya, imtina wa ta'akhur anil ismi ma'a jawazi tawassut baina al-fi'li wa ismihi aw taqaddum alayhima. Contohnya, kana fid dari. Kana fid dari sahiba. Yang kelima, imtina wa taqaddum. Ya, ala al-fi'li. Al-fi'li wa ismihi. Wa ismihi jami'an. Jami'an. Sadis. Tawassut urus rasa. Bukan yang pertama, yang ketiga yang gampang. Siapa yang bisa ngulang? Ya Hamzah. Coba. Cara menghafal lagi nih, dipaksain kayak gini. Kalau enggak enggak pada hafal. Ya. Kata yang pertama dari khabar kana dan akhwatnya ujubu ta'khir. Iya. Fi udzalika fi masalah lain. Idza kana i'rabu ism wa al-khabar jami'an ghairu dhahir. Ya, misaluhu. Misaluhu kana shadiqi. Ya. Kana shadiqi adui. Ya. Idza kana al-khabar mahsura. Ya. Misaluhu. Wa ma kana Muhammad illa rasul. Wa ma kana Muhammadun illa. Wa ma Muhammadun itu. Wa ma kana salatun. Wa ma kana salatun inda al-baiti muka. Ya. Wujubu tawassut baina al-amil wa ismihi. Ya. Wujubu tawassut baina al-amil wa ismihi. Misaluhu. Yujibuni an yakuna fid dari sahibiha. Hasan. Salif. Salis wujubu at-taqaddum. Ya. Aina kana Zaidun. Ah, belum selesai wujubu taqaddumnya. Wujubu taqaddum alal. Oh, wujubu taqaddumu ala alaihima. Ya, alaihima. Jami'an. Aina kana Zaidun. Aina kana Zaidun. Arabi. Imtina'u taqaddum. Imtina'u. Imtina'u ta'akhur al-ismi. Wa ma'a jawazi tawassud bainahuma. Aw taqaddum alaihim jami'an. Misaluhu. Misaluhu. Sodiko kama kana zin kana kana fid dari sahibuha. Ya, al-khamis. Al-khamis imtina'u taqaddum alaihima ma'a jawazi tawassud baina al-amil wa ism wa ta'akhur jami'an. Hasan. Misaluhu. Misaluhu hal kana sodiko ka zin atau hal kana zin sodiko ka. Ya. Kemudian sadis wujud jawaz umur as-salasah. Misaluhu. Misaluhu sodiko ka kana zin. Ya. Kana Zainu sadiqaka kana sadiqaka Zaidun. Ya, kana Muhammadun sadiqaka kana sadiqaka Muhammad. Ya, sadiqaka kana Muhammad. Ya, siapa satu lagi? Siapa yaki? Ya. Yang hafalkan ini ya. Nah, ini yang nanti tes terus kayak gini. Sebutkan 6 keadaan ya khabar kana dan teman-temannya beserta contoh-contohnya. Nah, ini. Masuk tes tulis kayak gini, insyaAllah. Ini catatan kaki. Ya. Kemudian. Hal yajuzu tawassutu khabar laisa ala ar-rajih. Boleh enggak? Enggak boleh. Boleh enggak? Enggak boleh. Enggak boleh.